بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث أيها الإخوة المستمعون عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي سعيد، جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي على المسلم إذا كان في الطريق أن يراعيها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات، من الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا مجالسنا بد، أي نحتاج إلى ذلك حاجة شديدة، حيث نتحدث ويلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف ويقفون معه فيتحدثون أو يتجاذبون أطراف الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، تعتبر هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق. وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه، لا أنها تحصر الآداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر. فقوله أعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة عظيمة جدا يجب أن تراعى في الطريق. وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة العظيمة: أعطوا الطريق حقه. وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. فهذه خمسة أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأول منها غض البصر، أي من أن ينظر إلى حرام. وكف الأذى، أي منع اليد من أن تمتد إلى حرام. ورد السلام، أي إذا ألقي السلام فإن الواجب رد السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر معروف النهي عن المنكر، هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أن من كان في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا نهى عنه. ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود. ويكون المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذه الترجمة بيانا لمكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه حق من حقوق الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Hati-hatilah kalian terhadap duduk, sikap duduk di jalanan. Faqalu ya Rasulullah, "Ma lana min majalisina buddun." Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami mesti duduk-duduk di jalan, itu di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha, kami ngobrol di jalan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abaitum ila al-majlis fa a'tu at-tariqa haqqahu." Jika kalian enggan kecuali ingin tetap duduk di jalan, maka berikanlah jalan haknya, tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Mereka bertanya, "Apa itu hak jalan yang harus ditunaikan wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghadzul basar wa kafful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar." Muttafaqun alaih. Hak jalan yang harus ditunaikan adalah menundukkan pandangan, kemudian mencegah diri untuk tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam, kemudian menyeru kepada perbuatan baik yang ma'ruf, dan yang terakhir yaitu mencegah dari perbuatan kemungkaran. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, dibawakan dalam rangka untuk menjelaskan tentang adab-adab yang berkaitan atau yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala seorang muslim berada di jalan. Adab-adab apakah yang harus dia perhatikan tatkala dia sedang berada di jalan, terutama tatkala dia sedang duduk-duduk atau ngobrol di jalan. Ya. Dan di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan larangan atau mengingatkan untuk tidak duduk-duduk di jalan. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian dari sikap duduk-duduk di jalanan. Akan tetapi para sahabat berkata kepada Rasulullah bahwasanya mereka harus duduk di jalan, ya, karena mungkin bertemu dengan sebagian saudara mereka, sebagian sahabat mereka, sehingga akhirnya berhenti sebentar ngobrol di jalan. Mesti harus duduk di jalan atau mesti harus berhenti di pinggir jalan untuk ngobrol sebentar, mengingat kondisi di mana terkadang mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka atau dengan sahabat-sahabat mereka. Sehingga mereka berkata, "Malana min majalisina buddun." Wahai Rasulullah, kami mesti duduk di jalan. Natahaddatsu fiha, kami ngobrol di jalan, di pinggir jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza abaitum ilal majlis fa'tu at-tariqa haqqahu." Jika kalian memang harus duduk-duduk di jalan, maka tunaikanlah hak jalan. Tunaikanlah hak jalan. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tu at-tariqa haqqaha." Ya, "A'tu at-tariqa haqqahu." Ya, tunaikanlah hak jalan. Ini merupakan kaidah yang mencakup, kaidah yang penting dan mencakup seluruh, ya, seluruh hak-hak jalan. Oleh karena seorang yang berada di jalan atau menggunakan jalan, dia harus memperhatikan adab-adab, seluruh adab-adab yang berkaitan dengan jalan. Adapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, hanyalah sekedar contoh dan bukan pembatasan. Artinya ada hak-hak lain, ada adab-adab lain yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala dia sedang di jalan atau sedang menggunakan jalan atau sedang di pinggir jalan. Oleh karenanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atu tariqa haqqahu," berikanlah atau tunaikanlah hak jalan, merupakan kaidah yang mencakup seluruh adab. Karenanya seorang yang menggunakan jalan, misalnya baik pejalan kaki ataupun yang menggunakan kendaraan, yang naik mobil atau naik motor, dia harus memperhatikan adab-adab yang harus dia kerjakan tatkala sedang berada di jalan. Ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu hanya menyebutkan 5 contoh yang hendaknya diperhatikan tatkala seorang sedang berjalan atau sedang berada di jalan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghadzul basar." Hendaknya seorang menundukkan pandangan. Yaitu jangan sampai dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia sengaja melihat hal-hal yang tidak dihalalkan baginya untuk dilihat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kafful adza." yaitu hendaknya dia menahan dirinya, jangan sampai dia menjulurkan tangannya untuk mengganggu orang lain, ya, jangan sampai dia menyakiti orang lain, maka hendaknya dia menjaga tangannya, menjaga tubuhnya agar tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, yaitu menjawab salam. Jika seorang beri salam kepada dia, maka wajib bagi dia untuk menjawab salam tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsanin minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberi salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau sebagaimana salam yang diberikan kepada kalian. Ya, oleh karenanya wajib bagi seorang tatkala diberi salam di jalan, maka dia wajib untuk menjawab salam. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf, yaitu seorang hendaknya menyeru kepada kebaikan. Tatkala dia di jalan, tatkala dia sedang menggunakan jalan, jangan lupa untuk menyeru manusia, orang lain, pengguna jalan untuk melaksanakan kebajikan. Wa nahyu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Tatkala dia sedang di jalan atau di pinggir jalan atau sedang menggunakan jalan, maka jangan lupa juga untuk melaksanakan nahyu anil munkar, mencegah orang lain untuk terjerumus, agar tidak terjerumus dalam kemungkaran, tentunya dengan cara yang lembut, dengan uslub yang baik, ya. Dengan demikian, dalam hadis ini kita perhatikan Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara hak-hak jalan yang harus ditunaikan oleh pengguna jalan adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hadith Ibn Abbas radhiyallahu عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن لبس الخاتم للرجال أمر محرم وموجب لعذاب النار يوم القيامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جمرة من النار يجعلها في يده. والنبي عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه في النار وأنكر عليه هذا العمل. ففي الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر، وهذا وجه سياق النووي رحمه الله لهذا الحديث في الترجمة. وأيضا في الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام من تعظيم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية بها ومبادرة إلى الاستجابة والامتثال. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-8 Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah cincin dari emas berada di yang dipakai oleh seorang di tangan seorang. Fanaza'ahu wa fatarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencabut cincin emas tersebut dari tangan lelaki tadi, sahabat tadi, kemudian melemparkannya, membuangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin faij'aluha fi yadihi?" Apakah salah seorang dari kalian sengaja ya mengambil bara api kemudian dia letakkan di tangannya? Faqila lirajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah SAW, setelah membuang cincin emas tadi, Rasulullah SAW pun pergi, maka dikatakan kepada orang tadi yang telah dibuang cincin emasnya, khudh khatamak, Rasulullah SAW sudah pergi, ambillah cincinmu, intafi' bihi, manfaatkanlah cincinmu tersebut. Maka apa kata orang ini? La wallahi la akhudhuhu abadan wa qatarahahu Rasulullah SAW. Kata dia, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin emasku itu selamanya, kalau Nabi SAW sudah membuangnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya yaitu para laki tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas dan hukumnya haram. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan jamrah min nar, yaitu seakan-akan cincin emas yang dipakai oleh seorang lelaki seakan-akan dia memakai bara api, dia pasang di tangannya, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin emas tersebut kemudian melemparkannya. Ini bentuk pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang memakai cincin emas ini. Inilah kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bagaimana sikap Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW mencabut cincin emas tersebut kemudian melemparkannya, dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya cincin emas tersebut seakan-akan seperti bara api yang diletakkan di tangan seorang. Dan dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya bagaimana kondisi sahabat yang sangat mengganggungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi, maka ada yang berkata kepada sahabat ini, kenapa kau tidak ambil cincin emasmu? Ya, kau bisa ambil jadi ambil manfaat dari cincin emas tadi, tidak mesti dipakai, bisa dijual, bisa digunakan yang lain. Akan tapi orang ini, sahabat ini, dia mengatakan apa? La wallahi la akhudhu abada, demi Allah aku tidak akan mengambil cincin emasku kalau sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bagaimana pengangguran para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ketundukan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'id ibn Amr دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالتي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم. هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب, باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعبيد الله بن زياد عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له ومبينا خطورة الولاية بغير حق وبغير العدل, فنقل له على سبيل النصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راع, والحطمة هي العنيف الشديد الذي لا يرفق برعيته. فساق هذا الحديث عائذ رضي الله عنه لعبيد الله تنبيها إلى خطورة الأمر, وأن رعاية الأمر الناس والقيام على ولايتهم بالشدة والغلظة وعدم القيام بالعدل أمر خطير على الإنسان, حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شر الرعاء. ولهذا قال له عائذ إياك أن تكون منهم, يعني احذر أن تكون ممن هو متصف بهذا الوصف. فقال له عبيد الله اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد, أي أنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه, وأتى بهذه الكلمة شعارا بأنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه, وأنه النخالة الدقيق هي القشور والشيء الذي لا يستفاد منه مثل اللب نفسه. فقال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم, منبها إلى مكانة الصحابة وفضلهم وسابقتهم وأنهم خير القرون. وفي الوقت نفسه أدم عليه من النصيحة بالحسنى والدليل من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث التنبيه إلى أن خير الناس من كان هينا لينا. وكما أن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون يتناول الولاية العامة, فإنه كذلك يتناول الولاية الخاصة. مثلا الرجل في بيته إذا كان فظا غليظا قاسيا شديدا على أولاده وعلى أبنائه وعلى أهل بيته, فينطبق عليه قوله إن شر الرعاء الحطمة. فما يدل على أهمية الرفق واللين والأنات وحسن المعاملة والبعد عن الشدة والقسوة والفظاظة. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 dari Abi Sa'id Al Hasan Al Basri, bahwasanya A'id bin Amr radhiyallahu taala anhu, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, datang menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, maka A'id bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syarrur ri'a al-hutamah." Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pemimpin yaitu al-hutamah, yaitu yang keras dan tidak yang kasar kepada rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk dari mereka. Faqala lahu, maka Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada sahabat ini yaitu A'id bin Amr, "Ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Duduklah, sungguhnya kami itu hanya sekedar pinggiran para sahabat, ya, bukan para sahabat yang utama, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti kulit saja, bukan inti dari para sahabat. Faqala, maka A'id bin Amr berkata, "Wa hal kanat lahum nukhalah? Innama kanat an-nukhalatu ba'dahum fi ghairihim." Apakah di antara para sahabat ada yang merupakan sahabat pinggiran, sahabat yang hanya sekedar kulit dan bukan inti, ya, yang itu hanyalah ada setelah mereka dan pada selain para sahabat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga termasuk dalam bab yang kita sedang bahas, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya A'id bin Amr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Ubaidillah bin Ziyad, ya, yang terkenal mungkin berbuat zalim, ya. Maka dia datang dalam rangka untuk menasihati Ubaidillah bin Ziyad, menjelaskan akan bahayanya seorang yang memiliki kedudukan kemudian dia bersikap tidak benar, ya, tidak bersikap adil, bersikap kasar kepada rakyatnya. Maka dia datang untuk menasihati langsung kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan perkataan yang lembut, yang mengatakan, "Ai bunayya, wahai putraku, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrur ri'a al-hutamah, sungguhnya para pemimpin yang paling terburuk, yang paling buruk adalah para pemimpin yang kasar dan keras kepada rakyatnya." Ya, perhatikan di sini, Abdullah bin Amr, A'id bin Amr membawakan hadis ini untuk mengingatkan, ya, kepada Ubaidillah bin Ziyad akan bahayanya menjadi seorang pemimpin akan tetapi tidak menjalankan tugasnya, ya, tidak berbuat adil, berbuat keras, kasar kepada rakyatnya, tidak bersikap lembut kepada mereka. Dan ini merupakan perkara yang bahaya. Perkara yang berbahaya. Oleh karenanya beliau membawakan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrur ri'a," ya, pemimpin yang paling buruk. Syarrur ri'a, pemimpin yang paling buruk, ya. Ya, ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu A'id bin Amr juga mengatakan, "Iyyaka an takuna minhum, wahai Ubaidillah bin Ziyad, wahai putraku, wahai anakku, hati-hati. Jangan sampai engkau termasuk dari mereka." Akan tetapi ternyata Ubaidillah bin Ziyad tidaklah menerima nasihat ini dengan baik. Padahal A'id bin Amr telah menggunakan cara yang baik, ya, dengan mengatakan, "Wahai anakku," kemudian dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatkan jangan sampai engkau termasuk dari mereka. Akan tetapi bagaimana sikap Ubaidillah bin Ziyad? Maka dia mengatakan, "Duduklah engkau. Fa inna ma anta min khalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Engkau wahai A'id bin Amr, sungguhnya kau hanyalah kulit. Jadi nukhala adalah kulit daripada gandum, ya. Jadi bukan daripada intinya. Engkau bukan inti para sahabat, ya. Engkau hanyalah sahabat pinggiran, ya. Sahabat kroco yang tidak bisa memberi, ya, artinya dia tidak menghargai nasihat daripada Amr, A'id bin Amr ini radhiyallahu taala anhu. Maka dia tidak perlu dengan nasihat A'id bin Amr. Maka setelah itu A'id bin Amr pun mengatakan, apakah ada, ya, ada di antara para sahabat yang merupakan para sahabat pinggiran yang tidak bermanfaat seperti kulit, ya. Ya, dia ingin menjelaskan tentang kedudukan para sahabat, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kurun, ya, yang pernah ada, dan bahwasanya dia hanya menyampaikan nasihat kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan cara nasihat yang terbaik sambil mengingatkan bahwasanya para sahabat seluruhnya memiliki kedudukan yang tinggi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi demikianlah Ubaidah bin Ziyad tidak mempedulikan nasihat dari Aih bin Amr yang telah menyampaikan nasihat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syarrar ri'a al-hutamah, bahwasanya pemimpin-pemimpin yang terburuk adalah pemimpin-pemimpin yang kasar dan keras. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang lembut dan perhatikan terhadap rakyatnya, ya, bersikap adil kepada rakyatnya, ya. Lawan dari yang terburuk, berarti yang terbaik adalah yang lembut kepada rakyatnya. Ini juga, hadis ini juga mencakup baik wilayah yang umum, yaitu kekuasaan yang umum maupun kekuasaan yang khusus, baik berkaitan dengan pemimpin negara maupun pemimpin yang khusus seperti pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah, seorang bapak, jika dia bersikap keras terhadap anak-anaknya, bersikap keras terhadap istrinya, kasar terhadap istrinya, kasar terhadap anak-anaknya, maka ini termasuk dalam hadis ini pemimpin yang terburuk. Adapun sebaliknya, jika seorang ayah, seorang bapak bersikap lemah lembut kepada istrinya, memperhatikan anak-anaknya, maka dia termasuk pemimpin yang terbaik. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه والذي نفسي بيده تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه. قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فذكر عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك. أولا أنه توشك أن تحل بهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته، وأن من كان كذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الله دعوته لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-10 dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda walladzi nafsi biyadihi latamurunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hendaknya kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan hendaknya kalian benar-benar melarang dari perbuatan kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu, atau hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu hadisnya dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sallallahu alaihi membuka dengan sumpah untuk peringatkan akan untuk mengingatkan akan pentingnya perkara yang beliau akan sumpahkan. Apa yang beliau akan sumpahkan? Yaitu tentang al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sehingga beliau mengatakan, ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh-sungguh kalian benar-benar akan melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau kalian akan, ya, ditimpa dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bagaimana butuhnya masyarakat dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Masyarakat sangat butuh untuk ditegakkan amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan juga Rasulullah SAW ingin menjelaskan akan bahayanya sikap meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Oleh karena dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan, kalian benar-benar melaksanakan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, atau akan datang musibah, akan datang hukuman, iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan menurunkan iqab kepada kalian dan Allah tidak akan menjadikan doa kalian dikabulkan. Oke, kan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua akibat buruk dari ditinggalkannya sikap al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang pertama, turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tidak diterimanya doa. Karena orang-orang yang seperti ini, yang lalai, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka doa mereka, jika mereka berdoa kepada Allah ingin agar dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. قال رحمه الله: الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. وهذا الحديث فيه فضل الأمر معروف النهي عن المنكر عند السلطان الجائر. وقوله عند السلطان في الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث طارق، أي بحضرته مناصحا له ومحذرا وناهيا له عن المنكر، أو آمرا له بالمعروف بالرفق والحسنى والكلمة الطيبة. فهذا أفضل جهاد كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كلمة حق عند سلطان جائر. ولا يدخل في هذا الحديث ما يفعل بعض الناس من الإنكار في المجالس لا عند السلطان، مما يكون به إغار الصدور وتأليب العامة وإثارة الفوضى. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر. فهذا أفضل الجهاد. وفيه أهمية الإنكار على السلطان الجائر بما يكون فيه صلاحه وصلاح الرعية، مع أيضا الدعاء له بالهداية والصلاح. فبكل ذلك جاءت السنة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 dari hadis yang ke-11 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda: "Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair." Sebaik-baik jihad yang paling afdal yaitu mengucapkan kalimat yang adil, yang benar di sisi sultan atau penguasa, di sisi penguasa yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis yang hasan. Kemudian hadis yang ke-12 dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharz. Ya. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia Rasulullah sallallahu telah meletakkan kakinya di tempat untuk naik onta, yaitu seperti pijakan untuk naik onta. Maka dia bertanya, ayul jihad afdal, wahai Rasulullah, jihad apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, yaitu perkataan yang hak, perkataan yang benar di sisi pemimpin yang penguasa yang zalim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaannya menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengucapkan perkataan yang hak, perkataan yang benar, perkataan yang adil di sisi pemimpin atau penguasa yang zalim, yaitu di hadapan penguasa yang zalim, dalam rangka untuk menasihati penguasa tersebut dan mengingatkan dia akan kesalahannya, atau mengingatkan dia akan kemungkaran yang terjadi, ya, menyeru dia kepada hal yang merupakan kebajikan. Rasulullah SAW menamakan hal ini merupakan afdalul jihad, ya, karena ini butuh keberanian, dan orang yang menasihati bisa terancam, ya, karena dia menasihati seorang pemimpin di hadapan pemimpin secara langsung. Saya mengingatkan bahwasanya tidak termasuk dalam hadis ini, yaitu yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka mencela pemerintah, ya, di majelis-majelis, tidak di hadapan langsung pemerintah, karena sikap mereka tersebut tatkala mereka mencela di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, hanya menimbulkan fitnah, membuat rakyat kemudian bergejolak, kemudian terjadi fitnah, terjadi keburukan, dan hanya kekacauan yang terjadi, ya. Berbeda dengan seorang tatkala datang ke depan sultan secara langsung, depan penguasa secara langsung, dia sampaikan nasihat kepada di hadapan sultan secara langsung yang zalim, yang karena diharapkan jika dia menasihati sultan secara langsung, ya, diharapkan kebaikan yang timbul, entah sultannya menjadi sadar atau dia berusaha untuk memberi kebaikan kepada rakyatnya. Adapun jika nasihat tersebut disampaikan secara umum di podium-podium, di mimbar-mimbar, maka yang timbul hanyalah gejolak dari masyarakat, demikian juga kemarahan dari sang sultan. Tentunya nasihat ini juga disertai dengan doa yang tulus sebagaimana dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga diharapkan kebaikan yang timbul baik dari sultan maupun terhadap rakyat, dari penguasa maupun dari rakyat yang dikuasai oleh sang penguasa zalim tersebut. Demikian saja para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan mampu atau semangat untuk bernahi mungkar dalam segala keadaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.